Alhamdulillah نحمد ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده Amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan karunia-Nya kita masih diberi usia memasuki satu bulan yang merupakan bagian daripada Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang haram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni bulan Rajab. Bulan Rajab disebut dengan Rajab karena bulan tersebut yurajab, artinya yu'azzam, bulan yang diagungkan, dimuliakan. Bahkan ahlul jahiliyah mereka mengagungkan bulan ini dan tidak boleh padanya perang, ya, karena diagungkan, tidak boleh tertumpah darah pada bulan-bulan tersebut, bulan haram. Itu sudah berlaku pada sebelum datangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebelum diturunkannya Al-Quran, berlaku seperti itu. Mereka begitu menghormati dan menghargai bulan-bulan tersebut. Dan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyatakan yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fi qul qitalun bihi kabir. Mereka bertanya kepada tentang berperang di bulan-bulan haram. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah untuk mengatakan, katakan bahwa berperang menumpahkan darah pada bulan-bulan tersebut adalah perkara besar. Ini dosanya sangat besar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bulan-bulan haram itu ada 4. Juga terdapat di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah. Allah menyatakan, "Inna iddatash shuhur 'indallah 12 shuhran fi kitabillah, yauma khalaqas samawati wal ardh. Minha arba'atun hurum." Dzalikat dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Semenjak hari diciptakannya langit dan bumi, itu sudah segitu jumlahnya. Minha di antara 12 bulan tersebut ada arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang mulia, yang haram. Bulan haram, ini bulan yang dimuliakan. Dalika dinul qayyim, itulah ad-dinul qayyim, agama yang lurus. Artinya bahwasanya menjadikan 4 bulan itu sebagai bulan-bulan haram adalah agama yang lurus. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Maka jangan kalian mendolimi diri-diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Padahal mendolimi diri sendiri ataupun mendolimi orang lain itu haram. Di bulan haram atau di luar bulan haram tetap haram, iya kan? Tetap haram, tidak boleh. Tetapi Allah tegaskan, fala tadlimu fihinna anfusakum. Yani pada bulan-bulan yang 4 itu jangan betul-betul kalian mendolimi diri-diri kalian. Ini penekanan lebih bahwa perbuatan zalim pada bulan-bulan haram itu lebih besar perkaranya. Sebagaimana amalan-amalan kebaikan di bulan-bulan haram itu lebih besar pahalanya, dilipat gandakan. Jadi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bulan Rajab itu sendiri masuk dalam hitungan bulan haram. Karena Rasulullah SAW menyatakan bahwasannya Asana 12 syahrun minha arba'atun hurum. Salas mutawaliyat, bahwasannya satu tahun itu ada 12 bulan, diantaranya ada 4 bulan yang haram, 3 bulan yang berturutan, Dzulqa'dah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Wa Rajab mudhor, kata Rasul. Dan Rajab mudhor. Disebut mudhor itu Rajab mudhor karena memang kabilah mudhor itu yang paling besar mengagungkan bulan tersebut, sehingga sampai terkenal Rajab mudhor. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi keempat bulan tersebut ya memiliki keutamaan yang besar. Memiliki keutamaan yang sangat besar. Ibadah-ibadah dilakukan pada bulan-bulan tersebut apapun bentuknya akan dilipat gandakan. Akan dilipat gandakan. Seperti kita sekarang berada di bulan Rajab ya, termasuk daripada hitungan bulan haram. Maka kita perbanyak qiraatul Quran, kita perbanyak puasa sunnah, kita perbanyak qiyamul lail, kita perbanyak bersedekah, kita perbanyak amalan-amalan soleh. Ya. Amalan-amalan soleh apapun kita perbanyak, karena akan dilipat gandakan. Tidaklah hari pertama dengan hari kedua dari bulan Rajab itu ada selisih keutamaan, tidak ada. Bulannya tanggal 1 ya, tidaklah hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat sampai 29 atau 30 hari bulan tersebut keseluruhannya penuh dengan fadilah. Ya, keseluruhannya penuh dengan apa? Dengan keutamaan. Jadi kita agungkan bulan tersebut dengan ibadah dan hindari dari berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun terkait dengan amalan-amalan khusus, maka para ulama diantaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, juga Ibnu Rajab Al-Hambali, juga Al-Imam An-Nawawi dan masih banyak lagi yang lainnya mengatakan tidak ada amalan khusus, ya. Dan tidak dibutuhkan amalan khusus. Kenapa amalan khusus? Untuk mendapatkan keutamaan besar, maka amalan apapun dilakukan di bulan tersebut sudah mendapatkan keutamaan besar. Ya, sudah mendapatkan keutamaan besar. Sehingga dari sisi ini bulan Rajab kita agungkan dengan berbagai macam amalan-amalan tersebut, ya. Kemudian di sini ada pertanyaan, Assalamualaikum Pak Ustadz, mau tanya adakah amalan khusus di bulan Rajab? Ini tadi baru saja kita bahas. Yang kedua, sekarang sedang ada atau ini wabah virus corona. Nah, ada wabah virus corona. Bolehkah sholat menggunakan masker? Wabah virus corona tidak di tempat kita, alhamdulillah ya. Nah, wabah virus corona di tanah itu Zombieland sana. Ya. Di mana itu Zombieland? Di Wuhan. Bukan di Indonesia, alhamdulillah Indonesia sampai saat ini Allah pelihara, Allah jaga. Sehingga tidak perlu untuk menggunakan masker. Ya. Kalau di tempat kita ini tidak perlu untuk menggunakan apa? Masker. Tapi kalau pertanyaannya bolehkah memakai masker pada waktu sholat? Nah ini dia. Saat sholat ketika bersin, bolehkah kita menutup dengan tangan? Ini pertanyaan lain lagi ya. Kalau kita mengucapkan alhamdulillah, apakah sholatnya batal? Terima kasih atas jawabannya. Tapi yang pertama tadi, masalah terkait dengan menggunakan masker, itu dibahas dalam ilmu fikih ya. Ya, ini istilahnya memakai atalaftum atau mutalaftiman. Sholat mutalaftiman, sholat dalam keadaan memakai masker, apa hukumnya? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya beliau melarang dalam salah satu hadis dikeluarkan oleh Abu Dawud dan juga Ibnu Majah bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang memakai penutup wajah atau menutupi mulut di saat sholat. Nah, Rasulullah SAW an ay yughatti ar-rajul fahu fi shalah. Rasulullah SAW melarang seseorang menutup mulutnya pada saat sholat. Juga demikian riwayat-riwayat banyak dari kalangan para salaf, ya, baik dari sahabat maupun tabi'in yang mereka memakruhkan perkara tersebut, ya, memakruhkan yaqrah. Karena salaf yaqrahun an yusalliya ar-rajul mutalaffiman. Salaf dahulu mereka membenci seseorang sholat dalam keadaan memakai masker. tidak sampai pada taraf haram, ya. Kalaupun seseorang sholat memakai masker dengan sengaja tanpa ada hajat, itu tidak batal sholatnya. Tetapi apa, ya, bapak-bapak ibu, makruh, ya. Makruh, tidak disukai yang seperti itu. Terlebih di saat menutup pada hidung. Kenapa? Karena hidung juga ikut sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat kemudian tertutup masker, maka hidung ini tidak nyentuh langsung ke tempat sujudnya. Ya. Sama seperti ini, kalau misalnya sampai tutupan sampai begini, ya. Nah, ini peci ini sampai menutupi sampai seperti ini juga makruh seperti ini. Ya. Salat dahinya dikenakan lantai. Ya, dahi langsung mengena pada lantai. Ini makruh, kalau sampai tertutup seperti ini makruh. Sama seperti hidung juga tertutup oleh masker juga makruh. Baik laki-laki maupun perempuan sama. Sama, cadar sama, ya, masker sama. Enggak boleh. Atau makruh, ya, tidak sampai pada haram. Nah, di situ kalimat melarang di situ larangan tidak sampai pada taraf haram. Dipahami oleh para ulama fuqaha kita, ahli fikih. Sehingga kalau hal tersebut dilakukan tanpa ada hajat sholatnya, ya, tetapi dia melakukan sesuatu yang dibenci. Adapun jika ada hajat, ya, adapun jika ada hajat, semisal debu yang begitu tebal misalnya memang mengganggu atau memang dianya sakit, ya, khawatir akan menularkan kepada orang lain, ya, maka dia memakainya. Semisal itu al-muhim ada hajat, apapun hajatnya, boleh seseorang untuk menutupnya, ya, dan tidak ada kemakruhan di saat indal hajah. Apalagi misalnya la qadarullah, semoga Allah tidak mentakdirkan virus corona mampir ke tempat kita, ya tentunya, ya, kita pakai. Kemudian di sini pertanyaan berikutnya, saat sholat ketika bersin bolehkah kita menutup dengan tangan? Tidak apa-apa, ya. Itu termasuk daripada gerakan di islah sholat. Perbuatan gerakan untuk kemaslahatan sholat tidak mengapa. Kalau kita mengucapkan alhamdulillah, apakah sholatnya batal? Alhamdulillah termasuk daripada zikrullah. Tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah. Ya, nggak boleh orang mendoakan. Ya, di sini nggak boleh. Alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah kemudian yang sampingnya ya rahmukallah. Nah, ini, ya, enggak beres kalau seperti ini. Surat apa rusak salatnya? Ya, enggak boleh. Enggak boleh. Terjadi pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, sahabat dalam salat bersin kemudian didoakan sama yang di sampingnya, ya rahmukallah. Maka yang lain memberikan isyarat, ya, dengan sedikit mungkin melerok begitu, wallahu alam bagaimana, memberikan isyarat bahwa itu enggak boleh dilakukan dalam salat. Dia malah berbicara, kalian ada apa, kenapa melihat aku? Kemudian diberi syarat lagi, diem-diem, kamu jangan bicara, ya, tapi tidak dengan kalimat tentunya, ya, isyarat yang maknanya seperti itu. Setelah selesai, ya, dia khawatir Rasul SAW akan marah kepadanya. Kenapa? Karena dia melakukan satu kesalahan dalam sholat, ya, ini berbicara. Ternyata Rasul tidak marah. Beliau SAW menghampiri sahabat tadi, kemudian beliau mengucapkan kalimat yang indah, inna hadhi shalah la yaslu fiha syai' min kalamin nas, innama hiya zikrullah wa tasbih wa tahmid wa qira'atul quran au kama qala. Sunnah salat ini tidak pantas baginya sedikit pun dari ucapan manusia. Yang ada padanya menyalah zikrullah, tasbih, tahmid dan qira'atul quran. Bagian daripada zikrullah enggak apa-apa. Cuman tadi, ya, tidak kemudian yang lain mendoakan. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa dijawab dari pertanyaan. Kita masuk kepada hadis berikutnya dari kitab Riyadhus Shalihin. Nah, ya. Belum menyentuh sama sekali. Kalau disengaja batal sholatnya. Kalau disengaja maka batal sholatnya. Ya. Karena itu termasuk daripada rukun dalam sholat. Meninggalkan satu rukun dengan sengaja batal. Harus mengulang. Harus mengulang. Tidak bisa dan tidak cukup dengan sujud sahwi. Ya. Kalau tidak sampai menyentuh sama sekali ya sudah batal dia. Memang dia sengaja ya. Setelahnya nut begitu. Ya, kayak ayam matuk saja enggak sampai ya. Nyentuh aja enggak. Nah, yang seperti ini. Ya. Nah, sudah. Itu jangan-jangan karena imamnya terlalu ekspres. Nah, al-muhim, kalau memang sujudnya belum sampai menyentuh dahinya ke lantai, maka batal sholatnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an asjuda fi sab' mawadhi. Aku diperintahkan untuk sujud pada 7 tempat. 7 tempat beliau mengisyaratkan al-jabhah itu dengan begini. Jabhah itu masuk padanya hidung. Jadi sini dan hidung. Kemudian kafain dua telapak tangan, ya. Kemudian rubatain dua lutut, kemudian atrof kodamain ujung-ujung telapak kaki. Berapa semuanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pas ya. 7 tempat itu wajib. Sehingga seseorang kalau sengaja, ya sengaja sekali lagi, bukan karena tidak tahu loh ya, sengaja sujud kakinya jentit, diangkat ya, dengan sengaja. Jadi kakinya itu enggak nyentuh lantai ya, ujung kaki nyentuh lantai. Maka kalau dengan sengaja, bukan karena tidak tahu hukumnya, tapi sengaja melakukan itu, batal sholatnya. Ya, batal sholatnya. Adapun jika bagian-bagian tersebut tertutup dengan sesuatu yang sifatnya melekat pada badan kita atau lepas, kalau terpisah, terpisah dari badan, maka tidak masalah. Seperti ada tikar, ada apa namanya karpet dan sebagainya, ini terpisah dari badan kita. Kita tidak menyentuh langsung tanah kan? Nah, ini tidak ada masalah karena terpisah dari badan. Kalau berada pada badan kita seperti kita sekarang ini, pada badan kita kan ini kan kolam suah apa namanya peci, ya kita tutupkan begini, melekat pada badan maka makruh. Sama seperti tangan misalnya sujud tertutup begini, ini juga makruh. Ya akhwat ataupun umahat, ibu-ibu juga sama, kalau tertutup sininya makruh itu hukumnya. Tapi tidak sampai haram. Ya. Nah kalau yang menghalangi, yang menghalang ke lantai itu adalah anggota sujud yang lain. Anggota sujud tadi ada berapa? 7. Kalau yang menghalangi itu anggota sujud yang lain, maka batal sholatnya. Contohnya bagaimana anggota sujud yang lain? Contoh misalnya sholat sujudnya begini tangannya, ya. Nah ini tidak boleh, ya, batal sholatnya. Seperti ini gimana jelaskannya ke ibu-ibu sana? Ya. Atau telapak kaki ditaruh di telapak kaki yang lain, jadi yang nyentuh tanah atau yang nyentuh lantai hanya satu telapak kaki, ujung telapak kaki, ujung telapak kaki yang lain ditaruh di atasnya, itu juga membatalkan sholat karena dia tidak sujud pada 7 anggota sujud. Wallahu a'lam bishawab. Ya tentunya secara rincinya dibahas dalam ahkam fikhiyah, ya, dalam kitab-kitab ahkam fikhiyah para ulama kita membahas di sana. Kita lanjutkan hadis yang ke-58. Yang merupakan hadis ke-5 daripada bab as-siddiqu. Masih bab siddiq ini ya. Qala an-Nawawi rahimahullah al-khamisu, hadis yang ke-5, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ghoza nabiyyun minal anbiya, shalawatullah wa salamuhu alaihim." Faqala liqaumi, "La yatba'anni rajulun malaka budda imraati." Malaka budda imraati. Wa huwa yurid an yabniya biha. Walamma yabni biha. Ghoza nabiyyun minal anbiya, ya, hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, Ya, ini beliau bercerita dahulu seorang nabi daripada nabi-nabi yang telah lewat melakukan peperangan jihad fisabilillah. Yang kita akan ketahui bahwasanya nanti adalah Yusa' bin Nun, Yusa' bin Nun. Karena dalam akhir hadisnya nanti disebutkan berdoa kepada Allah agar matahari itu ditahan. Matahari ditahan, ya. Waktunya harusnya sudah tenggelam, itu tertahan, ya. Tertahan di ufuk barat sana. Tertahan. Jadi matahari itu tidak tenggelam dengan doa seorang nabi tadi. Karena dikhawatirkan kalau sampai kemudian apa, matahari tenggelam kemudian gelap, kemenangan yang sudah di depan mata itu bisa hilang, bisa lepas. Maka nabi tadi berdoa, ya Allah, tahan matahari, jangan tenggelam. Nanti kisahnya itu. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan innasyamsa lam tukbas libasarin illa liyusha. Sesungguhnya matahari itu tidak pernah tertahan untuk seseorang kecuali untuk Yusa, yaitu Yusa bin Nun. Liana sara ila Baitul Maqdis, untuk bisa kemudian menundukkan, menaklukkan Baitul Maqdis yang dikuasai oleh orang-orang barbar pada waktu itu. Jadi kisahnya ini adalah kisah Nabi Yusa bin Nun. Faqala liqaumi, Nabi Yusa berkata kepada kaumnya, la yatba'anni rajulun, jangan benar-benar mengikutiku, yakni dilarang untuk ikut berjihad bersama beliau, rajulun malaka bud'amra'atin, seseorang yang baru saja menikahi seorang wanita. Wahwa yuridu an yabniya biha, sedangkan dia sangat ingin untuk, maaf ya, menggaulinya. Ya ini karena baru saja manten anyar kan, tentunya sangat ingin sekali melakukan, bahasa orang sekarang wik-wik. Wik-wik, tahu ya wik-wik. Ini bahasa lebih halus lagi sekarang. Atau ML, ML enggak tahu kalau ML ini bahasa apa lagi. Mau melakukan itu, maka tidak boleh ikut. Kenapa? Ya karena konsentrasinya tidak kepada musuh. Konsentrasinya bukan untuk berjihad. Ya, konsentrasinya pecah terhadap yang di rumah sana. Nah, ini akan mempengaruhi daripada mentalitas pasukan. Siapa saja yang seperti ini keadaannya tidak boleh ikut. Wala ahadun bana buyutan lam yarfa suqufaha, juga tidak boleh seorang pun ikut padaku, yakni ikut dalam barisan pasukan untuk berjihad di jalan Allah dalam keadaan dia sedang membangun rumah dan rumah itu belum jadi, atapnya belum terpasang. Ya tentunya pikiran dia bagaimana nanti keluarganya di rumah ini, atap belum terpasang. Ya. Bagaimana nanti kalau ada musuh, kalau ada ya penjahat yang akan mengganggu keluarganya. Pikirannya tidak bisa konsentrasi untuk berjihad. Sehingga itu pun juga tidak boleh ikut sama Nabi Yusa. Wala ahadun istaraghana man aufat wa huwa yantadhiru auladaha. Tidak pula seseorang yang dia baru saja membeli kambing ataupun unta yang sedang hamil. Membeli kambing ataupun unta yang sedang hamil, wahwa yang tadir auladah, dalam keadaan dia menunggu kehamilan tersebut, menunggu kelahiran daripada anak-anak binatang yang baru saja dia beli tadi. Fagoja Fagoja lantas kemudian Yusa pun berperang, yakni melakukan jihad fisabilillah bersama dengan pengikut beliau. Fadana minal qaryah sholat al-asr, maka beliau pun kemudian dekat, mendekati satu qaryah, satu perkampungan penduduk sudah dekat waktu sholat asar, ya, atau sudah masuk waktu sholat asar, au qariban min dzalik, atau sudah mendekati. Faqala lisyamsi, maka sang nabi pun berkata kepada matahari, ini matahari yang sudah berada di apa namanya, di ufuk bagian barat, sudah mau tenggelam waktu asar tentunya, ya mungkin masih agak tinggi tapi sudah waktu yang diperkirakan tentunya tidak mencukupi karena ini belum sampai pada musuh, ya sudah mendekati musuh, matahari sudah mau tenggelam. Faqala lisyamsi, maka sang nabi pun berkata kepada matahari, innaki ma'muratun wa ana ma'murun, kamu diperintah, aku juga diperintah. Ya, ini perintah kepada matahari, ini perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, sunnatullah yang terjadi pada alam semesta ini. Adapun nabi diperintah, ya ini perintah secara syar'i, perintah dalam din, dalam agama. Allahumma hbisha alaina, ya Allah tahanlah matahari tersebut atas kami. Fahubisat hatta fatahallahu alaihi, lantas matahari pun tertahan di tempatnya, tidak bergerak, yakni tidak kemudian tenggelam sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan atasnya. Fajama'al ghanaim, kemudian terkumpul banyak sekali ghanimah, terkumpul banyak sekali ghanimah. Faja'at yakni an-nar litakulaha, kemudian datanglah api untuk membakarnya. Memang demikian keadaan hukum daripada ghanimah untuk umat-umat yang terdahulu, ya, ghanimah untuk umat-umat terdahulu tidak boleh dimakan, tidak boleh dibagi, haram hukumnya. Akan datang dari langit langsung terlihat api yang kemudian datang dan membakar daripada ghanimah tersebut habis, walaupun berisi besi dan semisalnya logam-logam yang berat, katakanlah semuanya akan habis terlahap oleh api tersebut, tak tersisa. Dan itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah mereka. Falam tat'amha, ternyata api sudah datang di situ, sudah turun dari langit. Falam tat'amha, kenapa? Api tersebut tidak mau melibas habis, tidak mau membakar daripada ghanimah. Dia tetap di situ, ya. Maka nabi tadi tahu bahwa di situ ada orang yang tidak jujur, ada yang menyembunyikan, ya. Dari sebanyak itu pasukan dengan sekian banyak kabilah. Faqal, maka sang nabi berkata, inna fikum hululan, di antara kalian ada orang yang mencuri ghanimah, ada yang menyembunyikan ghanimah, yang disebut hulul, yakni berlaku curang menyembunyikan ghanimah. Kalau hulul pada umat ini, yakni mengambil sebelum dibagi, itu hulul juga sama, ya. Dan hulul pada umat ini juga ancamannya berat. Kalau pada umat terdahulu langsung bisa ketahuan, ya, langsung bisa ketahuan kenapa api enggak mau makan. Tapi kalau umat ini, ya, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah terjadi. Mengambil hanya sekedar sampat sendal gitu. Dia mengambil itu tali ikat sendal diambil, ya, masukkan saku mungkin. Atau mengambil sesuatu lagi apa? Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam beritakan bahwa siapa saja yang mengambil itu semua, pada hakikatnya dia yang diambil itu adalah bongkahan api neraka. Nauzubillah. Di sini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, seorang nabi tadi yakni Yusa, beliau mengatakan inna fikum ghulul, ada di antara kalian yang berlaku curang, yakni mengambil ghanimah. Fal yubayyi'ni min kulli qabilatin rajulun. Kemudian nabi tadi mengatakan hendaknya menjabat tanganku min kulli qabilah, dari setiap qabilah satu perwakilan. Misal yang ikut berjihad ada 10 qabilah gitu ya. Maka 10 orang perwakilan, 10 orang perwakilan datang kepada sang Nabi. Kemudian menjabat tangannya. Ya, dijabat tangannya satu persatu 10 orang tadi. Falaziqat yadu rajulin biyadihi. Ternyata setelah berjabat tangan begitu, ya, lepas, jabat tangan lagi, lepas, jabat tangan lagi, lepas. Ada yang dijabat tangannya ditarik kayak apa enggak bisa lepas. Ya. Enggak bisa lepas. Falaziqat yakni apa namanya? Melekat rap kuat. Enggak bisa dilepaskan. Dalam kondisi bukan karena dipegang, enggak, itu kan sekedar berjabat tangan begini. Maka faqal, Nabi tadi mengatakan fi kumul ghulul, berarti pada kabilah ini, kabilah ini yang ada orang melakukan ghulul pada kalian, pada kabilah kalian ini ghulul. Lantas bagaimana langkah berikutnya? Fal yubayyani qabilatuk, hendaknya kabilah kamu yang tangannya tadi gak bisa lepas ya, hendaknya kabilah kamu seluruhnya menjabat tangan saya. Semua kabilah tadi dikumpulkan, misalnya dalam satu pasukan ya, kabilah ini jumlahnya ada 1000 orang atau 2000 orang, semua kumpulkan dijabat tangannya oleh sang Nabi satu persatu. Fa laziqat yadu rajulain aw salasah biyadihi. Ternyata ketahuan yang nempel gak bisa lepas itu ada 2 atau 3 ya, dari satu kabilah tadi ada 2 atau 3 orang gak bisa lepas. Ini sudah ketahuan sama sang Nabi ya. Faqala fikumul ghulul, lantas kemudian sang Nabi mengatakan pada kalian ini ya, 2 orang atau 3 orang, pada kalian ini kalian telah melakukan kecurangan ghulul. Kemudian diminta ya, apa yang telah kalian ambil? Sudah gak bisa ngelak otomatis. Faja'u biroksin mitli roksi bakoroh minat dahab. Lantas 3 orang tadi atau 2 orang ya, mereka membawa ya, ini bentuknya seperti kepala sapi ya, seperti kepala sapi besar, sebesar kepala sapi begitu, bentuknya memang seperti itu juga, terbuat dari emas. Emas sebesar kepala sapi. Berapa kilo itu? Mungkin ya iman kalau nanti dibakar begitu ya, sembunyikan saja. Ya, ternyata ketahuan. Ketahuan. Fawadha'aha, lantas kemudian diletakkan di situ, dicampur bersama dengan ghanimah yang lainnya. Faja'atin nar fa'akalatha. Kemudian datanglah api tadi kepadanya, kemudian membakarnya. Habis, lenyap. Dibakar oleh api tersebut. Di dalam Al-Qur'an disebutkan dalam surat Ali Imran, innallaha aida ilaina alla nu'mina li rasulin hatta yati ana bi qurbanin ta'kuluhu an-nar. Qul qad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinati wa bil ladzi qultum. Mereka mengatakan kami enggak akan beriman kepada seorang sunni, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan kami bahwa kami tidak perlu untuk beriman kepada orang kecuali orang tersebut datang dengan membawa ini tadi, mujizatnya adalah bentuknya datang api dari langit untuk kemudian membakar ghanimah. Maka katakan kepada mereka bahwa telah datang kepada kalian rasul yang seperti itu sifatnya dalam keadaan kalian mengkufurinya. Ya, ini orang-orang Bani Israel ya. Memang mereka adalah orang-orang yang paling banyak mengkufuri para rasul. Terjadi di masa Bani Israel, rasul-rasul Bani Israel ghanimahnya tidak boleh untuk diambil ya. Jadi perkara-perkara yang ada pada Bani Israel memang berat, hukum-hukum yang ada pada mereka itu berat sekali. Sulit bagi kita seandainya diterapkan pada umat ini, memang terlalu berat sekali. Dan di dalam hadis Nabi nanti juga mungkin kita akan bisa baca ya, atau mungkin pada pertemuan yang akan datang, penjelasan daripada hadis ini cukup panjang. Falam tahillu atau falam tahilla al-ghanaim li ahadin qablana. Maka ghanimah itu tidaklah halal untuk seorang pun sebelum kita, yakni tidak halal bagi para nabi-nabi sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ghanimah seluruhnya haram. Ya, ghanimah itu seluruhnya haram kecuali pada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma ahallallahu lana al-ghanaim. Kemudian Allah halalkan untuk kita ghanimah. Bahkan ghanimah termasuk daripada sebaik-baiknya rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baiknya rizki dari Allah adalah ghanimah. Itu yang paling halalnya dan paling thayyibnya. Paling baiknya. Sehingga Allah jadikan rizkinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dari situ. Rizki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari situ. Wa ju'ilat rizki tahta dhilli rumhi. Dan dijadikan rizkiku di bawah kilatan pedangku. Maksudnya adalah ghanimah. Ya. Kalimat ini maksudnya adalah ghanimah. Rizkinya Rasul itu adalah ghanimah. Lamma ra'a dha'fana, di saat Allah Subhanahu wa taala melihat kelemahan yang ada pada kita. Wa ajzana, kelemahan yang ada pada kita. Fa ahallaha lana, maka Allah Subhanahu wa taala menghalalkannya untuk kita. Muttafaqun alaih. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, penjelasan daripada hadis ini insyaallah menyusul ya, kita akan bacakan penjelasan yang cukup panjang pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Penjelasan-penjelasan Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin cukup bagus untuk kemudian kita baca. Wa naktafi launa wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.